terus berputar, tanda masih ada hidup. Karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Tarik embun sejuta sentuhan, pahit mengajuk pelengkap. Seribu satu perasaan bergabung setangkup senada. Jurang-jurang berkeliaran, tanda bahaya sana sini. Padang rumput lembut hijau, itu pun tiada senada. Hadapi